Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Yang mana 75-nya? Ahmad. Hah? Paling atas yang wa yuqalu wa min adwiyatil hasadi. Itu. Yang mana? Wal kadhib wal fuhsh fil qaul, itu. Ini sudah. Dari atas, dari kita baca dari dasarnya, dari awal. Atas sih adab yang ke-9, yang ke-9 ya. Ayy tahira bi batinahu, dia mesti mensucikan batinnya, wa zahirahu maupun zahirnya, minal akhlak ar-radi'ah, dari akhlak yang tercela. Wa yu'ammirahu bil akhlak al-mardiyah, dan dia mesti menghiasi dirinya dengan akhlak yang mardiyah, yang diridhoi, yang terpuji. Wa min akhlak ar-radi'ah, di antara akhlak yang jelek, al-ghillu atau al-ghilli, boleh dibaca gitu. Itu dendam, kesumat, wal hasadi, hasad, wal bagi atau bagi-bagi, zalim, wal ghadab, marah, digoirillah, marah karena Allah, marah bukan karena Allah. Wal gish, menipu, wal kibr, sombong, wari'ai, ya, berpura-pura menampilkan sesuatu padahal bukan dari dia gitu. Wal ujubu, ujub, wa sum'ah, ingin didengar semua amalan dia. Wal buhul, pelit, wal khubasi, jahat, wal bataru, angkuh atau sombong, wa tamak, tamak, wal fakhru, ya, berbangga-bangga, wal khuyala, sombong, ya, berbangga-bangga juga. Wat tanafus fid dunya, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Wal mubahatu biha, dan berbangga-bangga dengan urusan dunia. Ini berlomba-lomba dan berbangga-bangga dengan urusan dunia. Wal mudahanatu, ya, berbasa-basi dalam urusan dunia. Wa tazayyun, tazayyunu linnas, apa namanya, membagus-baguskan diri dia di hadapan manusia padahal enggak ada itu demikian. Kemudian wa hubbul madhi bima lam yaf'al, cinta dipuji dengan sesuatu hal yang tidak dia lakukan, ngaku-ngaku. Wal ama min uyubin nafsi, ini ya. Dan juga buta dari aib diri sendiri. Ya, wastighali anha bi uyubil khalqi, dan malah menyibukkan dengan aib orang lain, aib makhluk. Walhamiyatu wal asabiyatu li ghairillah, kemudian ada semangat asabiyah, fanatisme bagi kepada selain Allah. Wah, kemudian ada rahbah, harap dan takut li ghairillah, kepada selain Allah. Wal ghibah wan namimah, ghibah ada domba. Wal buhtan, kemudian dusta. Wal kadzib, bohong. Wal fuhsh, kotor, keji. Ya, kotor fil qaul, kotor dalam berucap. Wahtikarun nas, merendahkan manusia. Walaukanu dunahu, walaupun orang manusia itu memang benar di bawah dia. Alhadara alhadara, maka dia mesti berhati-hati. Min hadihi sifati al-khabisah, dari sifat-sifat jelek ini. Ya, wal akhlaq ar-radilah, fa innaha babu kulli syarrin, maka akhlak yang radilah, akhlak yang jelek yang dipenuhi hawa nafsu, itu adalah pintu segala kesesatan. Bal hiya syarru kulluhu, bahkan itu semua kejelekan semuanya. Waqad buliya ba'du ashabit nufusi, sungguh sebagian ashabu nufus, yaitu kalangan ahlul ahwa nufus, para pengekor hawa nafsu, dia buliya, diuji, ya, apalah pengikut hawa nafsu yang khabisah, yang jelek. Min fuqaha zaman, dari para ahli fikih zaman ini. Bikathirin min hadihi sifat, dengan diuji dengan banyak sifat ini, akhlak-akhlak yang jelek. Illa man asamallahu ta'ala, kecuali orang yang Allah jaga. Walasiyama al-hasadu, terutama lagi hasad, ajab, ujub, waria, tadi berpura-pura menampakkan kebaikan. Wahtiqaru nas, meremehkan manusia. Wa adwiyatu hadhil baliyati, dan obat dari semua musibah ini adalah, ya, kata beliau, Mustaufan fi kutubir raqaik. Obat dari semua ini itu mesti banyak-banyak membaca kitab raqaik, ya. Kitab-kitab tazkiyatun nufus gitu. Kitab-kitab tazkiyatun nufus. Ya? Kenapa? Membaca, ya. Mustaufan, ya. Mengoleksi, itu kan istaufa yastaufi, mengoleksi. Dia mesti mengoleksi kitab-kitab raqaiq. Bukan cuma dikoleksi, ya. Dibaca. Ya, bukan cuma dikoleksi aja. Ya, buku-buku raqaiq. Ya. Buku-buku yang berbicara tentang kejiwaan. Paman arada tathira nafsihi, barang siapa yang ingin mensucikan dirinya minha, dari segala macam penyakit hati ini, fa'alaihi bitilkal kutubi, maka dia mesti membaca buku-buku tadi. Wa min anfa'iha, di antara yang paling bermanfaatnya adalah kitabur riayah, kitab ar-riayah lil muhasibi, karangan al-muhasibi rahimahullah ta'ala. Al-muhasibi ini pengikut, ya, Ibnu Kulab. Memang dia sangat memusuhi dari Mu'tazilah. Lihat di footnote nomor 11. Wa az-zahid, beliau adalah seorang yang zuhud, Syekh Sufiyah, Sufi. Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Bapaknya seorang Mu'tazilah, bahkan bapaknya dikafirkan oleh dia. Sampai bapaknya meninggal, dia enggak mau ngambil warisan dari bapaknya. Ketika bapaknya masih hidup, dia terus meminta kepada ibunya agar minta cerai kepada bapaknya. Karena bapaknya adalah Syekh Mu'tazilah. Ya rahimullah. Lihat Muhasibi berikutnya. Wala Dahabi, Dahabi berkata tentangnya di kitab Siyar, Muhasibi adalah kabirul qadar, itu artinya seorang tokoh qadariyah besar. Faqad daqala fi syai'in yasirin min al-kalam. So, dia juga, ya, ada sedikit ilmu kalam pada diri dia. Ya, fanaqama 'alaihi. Dan dia membencinya juga. Wa warada anna al-imama Ahmad, anna al-imama Ahmad asna ala halil Haris min wajhin wa hadzara minhu. Dan juga terdapat riwayat bahwa Imam Ahmad memuji al-Muhasibi ini pada satu kondisi, tetapi mentahdir beliau dari kondisi yang lain. Ya, mentahdir beliau dari kondisi yang lain. Dari sisi anti-Mu'tazilah dipuji, dari sisi sufiyahnya, akidah qadariyahnya ditahdir. Berkata Sa'id bin Amr al-Barza'i, Sa'id bin Amr al-Barza'i, syahidtu Aba Zur'ata. Saya menyaksikan Abu Zur'ah al-Razi, wasu'ila anil muhasibi. Beliau ditanya tentang muhasibi, wa kutubihi, dan buku-bukunya. Faqal, maka al-imam Abu Zur'ah al-Razi menjawab, iyaka wa hadihil kutubah. Hati-hati engkau dengan kitab-kitab tersebut, kitab-kitab karangan al-muhasibi. Hadhihi kutubun bid'ah, ini adalah buku-buku bid'ah wa dalalah, buku-buku sesat. Alaika bil asar, wajib bagi anda untuk berpegang teguh dengan asar, dengan hadis. Ya, tajidu ghaniyatan, maka engkau akan mendapati banyak hal yang menjadikanmu sudah merasa cukup. Artinya enggak butuh sama sekali dengan buku semisal bukunya Muhasibi ini. Ya, kalau anda berpegang teguh dengan asar, tajidu goniyatan, maka anda akan mendapati kecukupan di situ. Sudah, enggak butuh lagi. Ya. Hal balagakum anna Malikan wa Sauri wal Auza'i sannafu fil khatarati wal waswasah wal waswas ma sara'an nas ila al bid'ah. Intaha. Kemudian kata Al-Imam Muzzurah Razi, apakah telah sampai kepada kalian berita bahwa Imam Malik, Imam Sauri, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Auza'i, mereka menulis, ya, tentang suatu hal yang khatarat, fil khatarat, yang hanya terlintas di kalbu, di pikiran, wal waswas dan waswas. Enggak kan? Imam Malik, Imam Tsauri dan para imam menulis yang ada sanadnya. Nah, adapun muhasibi, ya, beliau menulis yang terlintas di pikiran aja, buku-buku sufiah dia, makanya ditahdir. Nah, sudah bisa dipahami sini ya. Sudah yuqalu, ini belum berarti, belum dibaca. Sudah dibaca belum? Belum. Coba sini. Allah. Ah, al-fikru. Bukan fukru. Al-fikru bi'annahu yarabbu al-qawahi subhanahu wa ta'ala bi-hikmatihi al-qadiyati takhsis al-mahsudi. Takhsis al-mahsudi bi-ni'mati faqala shahihi. Amatala shahihi al-arbu. Fa'in taghdabu min isbati Allah mana min ayadhkuru anna ilmahu wa fahmahu wa jawdata, jawdah itu bagus, baiknya, wa fasahatahu ma'tuf dong, amanatun indahu liyarha taqwa riayatiha wa anna mu'tiyahu iyaha qadirun ala salbiha minhu fi talbati ayin. Mana, pelan-pelan. Antum dari mana? Anna mu'tiyahu iyaha qadirun ala salbiha minhu fi. Ah, terus. Bal'am. Ulama di zaman ya mansub maf'ul bi. Ulama Bani Israil. Bal'am. Mana? Kama salma bal'ama ma'allamahu fi tarfati aynin. Cukup. Susah Mas Bowo. Emang ini susah ya, buku susah. Kosa katanya, ya buku-buku era-era zaman dahulu para ulama itu kata-katanya susah, maknanya dalam. Kalau buku-buku zaman sekarang semisal Syekh Fauzan, karena tahu kualitas kita, bikinnya bahasa yang mudah. Syekh Utsaimin tahu kualitas kita. Kalau Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan bahasanya kayak ke bahasa begini juga Ibnu Jamaah, waduh. Melepuh ini kita ini. Nah. Ya. Udah. Bal'am nama orang, bisa nama partai. Bal'am itu yang di Al-Qur'an yang disebutkan yalhas. Ya, dia menjulur lidahnya seperti anjing kalau diberi muat. Yuqal wa min adwiyatil hasad. Nah, dikatakan, apa sih obat hasad? Ya, obat hasad adalah al-fikr. Memikirkan. Kan hasad itu kita enggak suka, naudzubillah ya. Ada orang lain dapat nikmat, kita enggak suka. Ya, hasad ini boleh itu cuman pada dua hal. Itu pun dinamai giptoh. Itu ada orang dapat ilmu, dia mengamalkan, dia mengajarkan. Kita iri. Ada orang punya harta, dia menginfakkan di jalan Allah. Misal Abu Bakar, Umar, Ilyas, Abu Bakar. Saya enggak boleh kalah nih. Besok pasti Abu Bakar kalah. Saya bawa setengah harta saya. Pas mau perang Tabuk gitu. Tahu-tahu Umar tahu, "Hah? Abu Bakar semua menghabiskan." Tak buat tinggalin buat apa? Buat keluarga mu Abu Bakar. Allah dan Rasulnya. Kata Umar, "Waduh, enggak bisa ngalahin." Nah, ini giptok. Tapi kalau orang lain urusan dunia dapat uang, dapat itu, kita iri. Nah, ini yang dosa besar. Ya. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah memikirkan bi'anau i'tiradun ala Allah. Memikirkan berarti dia sedang enggak terima, i'tirad, sedang memprotes. Sedang memprotes Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang memberi dia kan, memberi dia harta, memberi dia kenikmatan. Ya fi hikmatihi, hikmahnya akan Allah memberi seseorang kenikmatan. Hatta orang kafir pun itu pasti ada hikmahnya. Bill Gates kafir dapat uang. Banyak uang itu kalau ditaruh di Taman Sakinah enggak muat ini uangnya. Ribuan triliun rupiah, jutaan bahkan. Udah triliun, satu triliun itu berapa? 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. Nah, apalagi kalau duitnya dalam bentuk 1.000 perak. Tenggelam ini Taman Sakinah ini. Nah, uangnya Bill Gates tenggelam ini. Nah. Ya. Nah, itu pasti ada hikmah. Al-muqtadiyati takhsisul mahsul. Ini pasti ada hikmah ya. Hikmahnya itu apa? Ya. Hikmah yang Allah yang muqtadiyah ya. Yang di sini menunjukkan adanya pengkhususan. Pengkhususan dari al-mahsud. Maksud itu orang yang dihasati, korban hasad. Isim maf'ul kan? Maksud dengan bin ni'mati sebagaimana perkataan syair orang Arab ya. Fa in taghdabu min qismatillahi bainana, apabila kalian marah tentang pembagian Allah antara kita, pembagian nikmat Allah yang ada di antara kita, wallahu lam yurdikum kana absar. Maka Allah idlam yurdikum. Apabila kalian tidak ya, yurdikum. Apabila Allah tidak membuat kalian ridho, tidak membuat kalian puas dengan pembagian nikmat dari Allah tersebut, kana absar. Maka Allah maha absar, maha melihat. Artinya hati-hati kalian. Kalian enggak puas nih. Ternyata takdir Allah tidak membuat kalian puas. La yurdikum, tidak membuat kalian ridho. Maka kana absar. Ya. Ma'ama fihi minal gham. Ya. Padahal dia pun juga nanti dipenuhi gham, kesedihan. Itu orang yang hasad itu, dia melihat orang lain dapat nikmat, gundah dia. Dia nanti ada dapat gham, kegundahan, kesedihan. Wa ta'abul qalbi, keletihan qalbu. Ngapain mikirin dia enggak? Ngapain? Dia berpikir apa nikmat orang tersebut sirna. Wa ta'dzibihi, dan ada penyiksaan kalbu. Kalbunya disiksa. Bima la darara fihi ala maksud. Ya, dengan sesuatu hal yang tidak ada bahayanya sedikit pun kepada orang yang dihasati. Ya enggak? Sabit dapat nikmat, makan enak, tidur enak. Ada orang yang iri, dengki, hasad. Oh, ya tuh dia tuh, apaan tuh, mudah-mudahan hilang nikmat. Enggak ngaruh. Ngaruh enggak? Sapi tetap makan enak, tidur enak, walau jomblo. Tetap, enggak ngaruhnya, enggak ada bahaya. Sapi tetap makan enak, tidur enak. Mau ngapain? Nah, gitu. Wa min adwiyatil ujub. Nah, sekarang di antara obat ujub. Ujub itu, tahu ya, jadi bahasa kita ya. Ujub ya. Yadhkuru, mestinya dia mengingat anna ilmahu. Ya, ini orang yang ujub dalam urusan ilmu ini bahaya lagi. Ujub dalam urusan harta aja bahaya, dosa besar, apalagi ujub dalam urusan ilmu agama. Ya. Ini lebih bahaya lagi. Dia mesti mengingat anna ilmahu, bahwasanya ilmu dia, wa fahmahu, pemahaman dia, wa jaudata dahnihi, dan encernya otaknya. Itu terjemah bebas saya aja ya. Bagusnya zihin dia, pemikiran dia, encernya otaknya dia. Itu wa fasahatahu, kefasihan dia, wa ghairu dzalik, dan selainnya itu minan ni'am. Itu adalah nikmat. Fadlun minallah ta'ala. Itu adalah nikmat, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari diri dia. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah yang memberikan kefaqihan, pemahaman. Wa amanatun indahu. Itu adalah amanah di sisi Allah, ya, ya, yang Allah ta'ala amanatkan kepada diri dia. Liar aha, supaya dia menjaganya. Haqqari ayatiha, dengan sebenar-benar penjagaan. Wa anna mu'tiyahu iyaha, dan bahwa pemberian Allah kepadanya, qadirun ala salbiha, apa yang Allah berikan kepadanya itu pun Allah sanggup untuk mencabutnya, ya, minhu, dari dia, fitar fati ain, dalam sekejap mata, dalam sekejap mata Allah sanggup cabut. Ada orang paling pintar, Allah sanggup untuk menjadikan dia paling idiot, ya kan? Ya kan? Bisa enggak? Bisa. Na'udzubillah. Kama salabal bal'ama ma'allamahu fi tarfati ainin, sebagaimana Allah mencabut ilmu pada Bal'am dari apa yang telah Allah ajarkan kepadanya berupa ilmu dalam sekejap mata. Wa ma dzalik wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Dan Allah ya Maha perkasa atas hal demikian. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maqul dari muqtadiyah, muqtadiyati maqul. Mana? Mu'tiyahu. Mu'tiyahu. Iya. Allah yang memberikan dia, yaitu Allah. Ilmuhu. Ilmu itu kepadanya. Terus, wamin adwiyati ri'ai. Di antara obat ri'a, kepura-puraan dalam beramal. Ya. Tafadhal, dibaca di sini. Ya. Ahmad. Yoh bitu amalahu nam. Ya amalahu maful. Bimuraati la yamliku. Tadabburu ya mubtada. Tadabburu Allah Taala pada dalam Quran tersebut wa'alamu bimastaqo warubbama kana al-muttaqaru wa'ataramu indaulami wa'adharo. Huwanya itu domir sya'an. Nanti kita pelajari tapi domir sya'an. Adhara khabar kana. Wa akhlasa niyatan. Ya, terus akhfa. Ya cukup ya. Ya, azan ya, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallah wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.